Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Masih membahas faidah-faidah ataupun pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang keutamaan orang yang memiliki anak-anak perempuan. Di antara keutamaannya adalah siapa saja yang memiliki anak-anak perempuan ataupun mengurusi dengan baik anak-anak perempuan ataupun saudari-saudarinya, maka mereka bisa menjadi benteng ataupun pelindung yang akan menghijabi dia dari api neraka. Kisah lengkapnya adalah Aisyah kedatangan seorang wanita yang sangat miskin dengan membawa dua orang putrinya datang untuk meminta. Ternyata Aisyah hanya punya sebutir kurma. Diberikanlah sebutir kurma tersebut kepadanya. Lalu wanita ini membagi dua, setengah-setengah untuk dua putrinya. Dan dia tidak makan sedikit pun dari sebutir kurma tersebut. Maka kisah ini diceritakan, kisah yang sangat ajibah, gharibah, yang sangat mengagumkan dan sangat-sangat jarang terjadi. Dikabarkan, diberitakan kepada Nabi SAW, maka Nabi menyatakan siapa saja yang ditakdirkan memiliki anak-anak perempuan ini, lalu dia berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi pelindung dia dari api neraka. Di antara faedah hadis ini yang telah kita sebutkan kemarin adalah bahwa keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah keluarga yang sangat sederhana, sangat miskin, sampai-sampai tidak punya makanan apapun kecuali sebutir kurma. Sedangkan kita secara umum ketika makan, maka disajikan sekian jenis makanan, 5 jenis makanan, 4 sehat, 5 sempurna, atau menu seimbang, lengkap gizinya dari proteinnya dan yang lainnya. Maka Syekh bertanya, apakah ini menunjukkan Allah lebih cinta kepada kita daripada kepada mereka? Jawabannya tentu tidak. Justru mereka, Rasulullah dan para sahabat, jauh lebih dicintai oleh Allah daripada kita, walaupun mereka miskin. Tetapi memang demikianlah kondisi keumuman para sahabat, keluarga Rasulullah dan para sahabatnya, mereka dalam keadaan miskin ataupun sederhana. Dan mereka merasa mampu bertakwa kepada Allah dengan maksimal pada kondisi sederhana tersebut. Telah disebutkan ucapan Abdurrahman bin Auf bahwasanya kami diuji dengan ad-dharra, perkara-perkara yang tidak disukai, musibah, kekurangan harta, penyakit ataupun yang lainnya, maka kami sabar. Namun kami diuji dengan as-sarra, kesenangan, kesenangan, kenikmatan, kenikmatan, keluasan rezeki. Falam nasbirna, maka kami tidak mampu bersabar. Bukan artinya tidak bertakwa, artinya mereka merasa berat menghadapi ujian berupa banyaknya harta. Dan telah kita pahami bersama, menjadi kenyataan yang umum, semakin banyak harta semakin banyak acara. Berbeda kalau sederhana. Dengan banyaknya harta butuh waktu untuk mengaturnya, memanagenya, menyimpannya. Bukan berarti tidak boleh punya harta. Kita butuh orang-orang yang punya harta, namun hendaknya waspada dengan harta yang dimiliki. Jangan sampai melalaikan dari ketaatan kepada Allah ataupun ibadah kepada Allah. Jangan sampai muncul sifat rakus, tamak, ataupun hubbud dunia. Telah disebutkan kemarin bahwa sesuatu yang dihadapi seorang hamba yang sesuai dengan keinginan dia itu justru lebih butuh dihadapi dengan kesabaran. Karena sekian alasan, diantaranya jangan sampai kita tertipu, terpedaya dengannya. Jangan sampai kita meraihnya dengan serakah. Dan juga mampukah kita bersabar menunaikan hak Allah pada kenikmatan tersebut. Dan yang keempat, mampukah kita bersabar untuk tidak menggunakan, membelanjakan nikmat tersebut dalam perkara yang haram. Karena betapa besar fitnah harta. Likulli ummatin fitnah wa fitnah ummati al-mal, kata Nabi. Setiap umat ada ujiannya. Dan ujian umatku adalah harta. Artinya benar-benar kita harus waspada dari fitnah yang sangat berbahaya ini. Dari satu sisi luar biasa manfaatnya, kenikmatan, harta, jabatan, kesehatan, kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Tapi dari sisi yang lain bisa menjadi bahaya, bumerang. Dunia, kata para ulama, untuk masuk padanya itu mudah. Yani orang kalau ingin cari harta ya secara memudah dengan kerja, berjualan, ya, bisa dia meraih harta, masuk ke dalam dunia, bergelut dengan dunia. Namun ketika sudah bergelut atau menikmati dunia, sulit untuk melepaskannya. Contoh sederhananya adalah ada seseorang yang dia mampu bersabar dari namanya makanan ataupun pembagian. Dia gak apa-apalah, gak ada kebagian, dia gak kecewa. Namun ternyata dia punya kelemahan. Ketika sudah mendapatkan jatah, dia merasa kok sulit untuk melepaskan diri atau berbagi. Artinya ketika misalkan dia dapat makanan, dia merasa enak, masya Allah, terus dimaksimalkan sehingga lupa dengan temannya. Dalam keadaan dia mampu sebenarnya, kalau nggak dapat dia nggak masalah. Tapi ketika sudah dapat di depan mata dunia, dia nikmati, ternyata enak, dan memang enak. Siapa bilang dunia nggak enak? Makanan dengan berbagai jenisnya nikmat sekali. Apalagi kita yang jarang makan, yang enak maksudnya, ketika mendapatkannya luar biasa, merasakan masya Allah dunia begitu nikmat, manis, hijau. Maka ini nasihat buat kita semuanya, hati-hati dari namanya dunia. Jangan sampai tertipu, terlena dengannya, ataupun ketika mendapatkannya kita menjadi orang yang punya sedikit sifat rakus, ya. Kita banyak memohon, berdoa kepada Allah agar dihindari atau dihindarkan dari yang namanya fitnatul mal atau fitnatul dunia. Kita lanjutkan. Qala tsaniyan, berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, faedah ataupun pelajaran yang kedua dari hadis ini, wa fihi aidan ma kana 'alai sahabatu radhiyallahu anhum min al-ithari. Dalam hadis ini juga terdapat pelajaran, yaitu keadaan para sahabat radhiyallahu anhum yang memiliki sifat al-ithar, yakni mendahulukan orang lain dalam masalah dunia. Ingat, bukan dalam masalah amalan soleh. Kita lihat di sini sebagian kita dalam masalah amalan soleh ithar. Silakan tafadhol, sop pertama, sehingga begitu mudah di masjid ini untuk mendapatkan sop pertama. Luar biasa mudahnya, padahal di sini banyak orangnya. Maka jangan seperti itu. Dalam masalah sop pertama, jelas ini keutamaan masalah agama, pahala, enggak boleh kita isar. Tapi apa? Musabaqah, berlomba-lomba dalam kebaikan, bersegera begitu. Jadi yang datang pertama ya isi sholat pertama, bukan hanya di hari Jumat, tapi di setiap sholat datang tempati sholat yang awal begitu. Jangan di belakang. Mengapa kita tidak boleh isar dalam masalah agama atau dalam masalah ketaatan keutamaan? Karena pada perbuatan tersebut ada al-karoha, berarti ketidaksukaan dia. Merasa dia gak butuh, gak perlu yang namanya keutamaan atau mendapatkan sop pertama. Padahal pahalanya luar biasa, jauh lebih utama, lebih besar daripada sop yang berikutnya. Bahkan sampai Nabi menyatakan siapa saja yang kalau dia ingin mendapatkan sop pertama dan dia tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan diundi, maka akan diundi. Nah, ini siap kalau misalkan seorang berebutan sop pertama, udah daripada kita ribut, kita diundi saja. Siap untuk diundi. Mengapa? Karena besarnya keutamaan sop pertama. Jadi dalam masalah ithar yang disyariatkan, ithar dalam masalah dunia, makanan, pakaian, minuman, dan yang lainnya yang berkaitan dengan dunia. Adapun dalam masalah ketaatan, keutamaan, jangan sampai ithar. Ini tidak baik. Fa'inna Aisyata radhiyallahu anha laisa inda illa tamratun, wa ma'a dhalika atharat biha hadhihi miskinata. Dikarenakan Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidaklah memiliki makanan kecuali sebutir kurma saja. Walaupun demikian, beliau mengutamakan orang miskin atau wanita miskin yang datang tersebut, dan diberikanlah sebutir kurma tadi kepadanya. Dalam keadaan itulah satu-satunya makanan yang dimiliki Aisyah radhiyallahu anha. Berarti luar biasa mengutamakan orang lain. Kalau kita memberikan makanan secara umum karena punya stok yang banyak, ada yang minta sekian rupiah atau makanan kita berikan, di rumah kita masih ada, itu bukan ithar namanya, tapi sedekah, punya keutamaan. Tetapi kalau ithar lebih tinggi, lebih besar keutamaannya. Wa nahnu al-ana indana amwalun katsiratun wa ya'ti as-sa'ilu wa narudduhu. Sedangkan kita sekarang, secara umum kita memiliki harta yang banyak, makanan yang banyak, yang cukup, yang melimpah. Namun ketika ada yang meminta kepada kita, pengemis, kita menolaknya, tidak memberinya. Lakin al-mushkilata fil haqiqati fi radd as-sa'ili anna katsiran min as-sa'ilina kadzibuna. Namun atau akan tetapi, yang menjadi permasalahan pada hakikatnya adalah ketika ada di antara kita atau banyak dari kita yang menolak atau tidak memberi orang yang datang kepada kita atau yang meminta atau pengemis, karena banyak dari para pengemis atau para peminta yang mereka itu kadzibun, orang-orang yang berdusta. Dia datang meminta kan, kita sangka sebagai orang yang benar-benar tidak mampu atau miskin, tetapi kenyataannya mereka atau banyak dari mereka yang kaya. Yas'alu wa huwa aghna minal mas'uli. Dia datang mengemis meminta dalam keadaan dia yang meminta tersebut lebih kaya daripada yang diminta. Wa kam min insanin sala wa yas'alu nasa wa yalhafu fil mas'alati fa idza mata wujidat indahu darahimul fiddati wadzabi al-ahmar wal awraqul kathiratu minan nuqudi. Banyak manusia yang meminta kepada orang-orang dan dia menutupi permasalahan atau kondisi dia yang sebenarnya. Maka apabila dia meninggal dunia, ternyata dijumpai, didapati di sisinya atau di rumahnya uang-uang ataupun dirham-dirham perak dan emas merah batangan dan uang-uang kertas yang banyak. Wa hadza huwa alladhi yaj'alul insana la yatashajja'u ala iqta'i kulli sa'ilin. Inilah ia menjadikan banyak dari kita atau manusia yang tidak bersemangat, kurang bersemangat untuk memberikan atau memberi kepada setiap yang meminta. Min ajlil kadzibi wal khida'i, karena ada unsur kedustaan dan menipu. Ternyata dia orang kaya, jadi malas untuk memberi sesuatu kepadanya. Haitsu yudhhiruna bimadhharil ajazati wal ma'tuhina wal fuqara'i wa hum kadzibuna. Mereka datang menampakkan sebagai orang-orang yang lemah, orang-orang yang kurang akalnya, dan orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir, miskin, dalam keadaan mereka dusta. Ternyata mereka orang yang mampu, orang yang kaya. Salisan yang ketiga, faidah dari hadis ini. Wa fil hadithi aydan minal ibari anna sahabata radiyallahu anhum yujadu fihimul faqiru kama yujadu fihim al-ghaniyu. Di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran, yaitu bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum didapati di tengah-tengah mereka ada yang fakir, yang miskin. Sebagaimana dijumpai di tengah-tengah mereka ada yang kaya. Qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا. Az-Zukhruf 32. Apakah mereka yang membagi rahmat Rabbmu? Kamilah yang membagi di antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami tinggikan sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya sekian derajat agar sebagian mereka mempergunakan sebagian yang lainnya. Walaula hadza at-tafawutu matakhadha ba'duna ba'dhan sukhriya. Seandainya tidak ada perbedaan dari sisi ekonomi antara kita, niscaya sebagian kita tidak akan mempergunakan sebagian yang lainnya. Kalau derajatnya sama, orang kaya semua misalkan, niscaya tidak akan sebagian kita mempergunakan sebagian yang lain. Walaupun ala hadin sawain, seandainya kita sama derajatnya, kekayaannya sama-sama kaya, wahtajal insanu minna masalan li amalin ma kalbina'i faja'a ilal akhir faqala uriduka an tabniya li baitan faqala ma abni ana misluka ana ghaniyun. Seandainya ada seseorang butuh di antara kita, butuh untuk suatu pekerjaan, misalkan membangun rumah, maka dia datang kepada orang lain lalu berkata, aku ingin engkau membuatkan rumah untukku. Maka dia pun menjawab, saya tidak bisa membuat rumah atau tidak akan membuatkan rumah untukmu, karena saya sama seperti kamu, saya kaya. Fa idza aradna an nasna'a baban qala al-akhar ma sana'u ana ghaniyun mithluka. Maka apabila kita ingin membuat pintu dan kita minta kepada orang lain, niscaya dia akan menjawab, saya enggak bisa, saya orang kaya seperti kamu juga. Fa hadha tafawutu ja'ala an-nasa yakhdumu ba'dhum ba'dhan. Maka perbedaan status sosial ataupun kondisi ekonomi di antara kita ini menjadikan sebagian manusia membantu sebagian yang lainnya. Saling membantu, saling membutuhkan. An-nasu lin-nasi min buduwin min baduwin wa hadiratin ba'dun li ba'din wa illam yash'uru khadamu. Manusia terhadap manusia yang lain, baik dari orang pedalaman maupun orang kota, sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya, walaupun mereka enggak menyadarinya, itu pembantu yang saling membantu, menjadi pembantu yang lainnya. Hatta tajir al-ghaniyyu sahibu al-milyarati yakhdumu al-faqira. Sampai pun seorang at-tajir, pedagang yang kaya, yang memiliki sekian miliar hartanya, dia sebenarnya membantu melayani orang yang fakir. Kaifa, bagaimana? Yuridul at'imata wal ashribata wal aksiyata wa mawadal bina'i wa ghairaha. Dia orang kaya ini, pedagang yang kaya ini, mendatangkan berbagai macam makanan, minuman, pakaian, dan benda-benda bangunan, material, dan yang lainnya. Ia jelibu walil faqiri, dia datangkan untuk orang yang miskin. Fayantafi'u biha, sehingga orang miskin tersebut memanfaatkannya. Didatangkan, berarti kan membantu. Ditelepon, datang, datangkan sekian barang ke sini. Untuk siapa? Fulan yang miskin, berarti kan membantu, melayani. Di samping orang miskin pun melayani orang yang kaya. Fakulu nasi ba'duhum yahtaju li ba'din. Maka kesimpulannya, setiap manusia membutuhkan, sebagian mereka membutuhkan sebagian yang lainnya. Wa yakhdumu ba'duhum ba'dan, sebagian mereka melayani, membantu sebagian yang lainnya. Dzalika hikmatun minallahi azza wa jalla. Itu adalah hikmah dari Allah azza wa jalla. Rabi'an, faidah ataupun pelajaran yang keempat. Wa fi hadzal haditsi aidan, di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran. Dalilun ala fadli man ahsana ilal banati bil mali wal kiswati wa tibul khatiri wa mura'ati anfusihinna li annahunna ajizatun qasiratun. Terdapat dalil tentang keutamaan orang yang berbuat baik kepada anak-anak perempuan, apakah anaknya ataupun keponakannya atau saudara perempuannya ataupun yang lainnya, dengan harta, pakaian, dan dengan hati yang baik, perhatian yang baik kepada mereka, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang lemah, yang kurang akalnya. Maka hendaknya kita benar-benar perhatian dalam masalah ini, memperhatikan mereka, anak-anak perempuan. kita yang diberikan anugerah oleh Allah anak-anak perempuan, maka ini kesempatan yang baik, kesempatan emas untuk meraih surganya Allah dan selamat dari neraka dengan cara berbuat baik kepada mereka semaksimal mungkin. Berikan nafkahnya, kebutuhan lahiriahnya, dan juga diberikan pendidikan yang baik. Insyaallah, sebelum kita tutup, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, kurang lebih 1 atau 2 hari lagi. Maka kita bacakan di sini keutamaan tentang 10 pertama Dzulhijjah. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "An-nasu fi ghaflatin an asyri Dzulhijjah." Manusia secara umum mereka lalai, lupa dan tidak perhatian, kurang perhatian tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Fa'ala talabatil ilmi, maka wajib atau hendaknya bagi para pencari ilmu, para penuntut ilmu, ayubayyinu fadla lil ammati, hendaknya mereka menerangkan, menjelaskan keutamaan 10 pertama Dzulhijjah itu kepada orang awam. Termasuk kita juga butuh. Fal ammatu yuhibbunal khaira, karena sesungguhnya orang awam, kaum muslimin secara umum mencintai kebaikan, senang ketika dijelaskan tentang keutamaan suatu amalan. Walakin qad ghafala talabatul ilmi an tanbihihim, namun para penuntut ilmu lalai dari mengingatkan kaum muslimin tentang keutamaan 10 pertama Dzulhijjah. Di antara ayat yang menjelaskan keutamaannya adalah surat Al-Fajr, wal fajr walayalin asyr, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Disebutkan dalam tafsirnya oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, layali al-asyr awal min Dzulhijjah, yakni 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah. Allah bersumpah dengannya, menunjukkan keutamaan 10 malam atau 10 hari tersebut. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan agar mereka mengingat atau menyebut nama Allah di hari-hari yang tertentu yang diketahui. Al-Hajj 28. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menukilkan di dalam sahihnya dari Ibnu Abbas tentang hari ini atau hari-hari yang diketahui tersebut, annaha ayyamul asyr, yaitu hari-hari yang 10 pertama Dzulhijjah. Adapun hadisnya, diantaranya hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, afdalu ayyamid dunya ayyamul asyr, hari-hari yang ada di dunia ini yang paling utama adalah hari-hari yang 10 pertama Dzulhijjah. Itulah hari yang ada di dunia yang paling utama. Hadis sahih, disebutkan dalam kitab Sahihul Jami' As-Saghir. Hadis yang kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mal amalu fi ayyamin afdala minha fi hadhihi, tidak ada amalan di hari-hari manapun yang lebih utama daripada amalan di hari-hari ini, yakni 10 pertama Dzulhijjah. Qalu wal jihadu, para sahabat bertanya, tidak pula jihad? Qala wal jihadu, ya tidak pula jihad, illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsi wa malihi falam yarji bi syai'in, kecuali orang yang keluar berjihad dengan membawa jiwa dan hartanya lalu dia mati syahid, tidak kembali dengan jiwa maupun hartanya tersebut. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Dalam satu riwayat At-Tirmidzi dan Abu Dawud dari Ibnu Abbas juga bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari manapun yang amalan saleh padanya lebih dicintai oleh Allah daripada amalan saleh di hari-hari 10 ini, 10 hari ini. Faqalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Maka mereka bertanya, wahai Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan, walal jihadu fi sabilillah. Iya, tidak pula jihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bisyai'un. Kecuali seseorang yang keluar berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya, lalu dia tidak kembali sedikit pun darinya, yakni mati syahid. Hadis sahih, disebutkan dalam Sahih At-Tirmidzi dan juga yang lainnya. Hadis yang ketiga dari Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min amalin azka 'indallahi 'azza wa jalla wa la a'zama ajran min khairin ya'maluhu fi ashril adha." Tidak ada satu amalan pun yang lebih suci di sisi Allah azza wa jalla dan lebih besar, lebih agung pahalanya daripada kebaikan yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah. Kila ada yang bertanya, walal jihadu fi sabilillahi azza wa jalla, tidak pula jihad di jalan Allah azza wa jalla? Qala, walal jihadu fi sabilillahi azza wa jalla. Iya, tidak pula jihad di jalan Allah azza wa jalla. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bisyai'in. Kecuali seseorang yang keluar berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya, lalu dia tidak kembali dengan sesuatu perkara tadi sedikit pun, yakni mati syahid. Berkata perawi di sini, wa kana Sa'id ibn Jubair, seorang tabi'in yang membawakan hadis ini, idza dakhala ayyamul asyri, apabila masuk 10 pertama Dzulhijjah, kemungkinan hari Kamis, berarti besok malam insyaallah sudah mulai hari pertama Dzulhijjah, ijtahada ijtihadan syadidan hatta ma yakada yaqdiru alaih, hatta ma yakadu yaqdiru alaih. Beliau ketika masuk atau memasuki 10 pertama Dzulhijjah, maka beliau bersungguh-sungguh, serius, bersemangat dengan sungguh-sungguh yang sangat. Ini dalam ibadah, bersungguh-sungguh beribadah dengan kesungguhan yang luar biasa, sampai-sampai beliau hampir-hampir tidak mampu untuk beramal soleh, saking semangatnya. Ya, dari semua amal soleh yang bisa dilakukan, membaca Al-Qur'annya luar biasa, sholat sunnahnya, puasanya, infaknya, dan yang lainnya, sampai-sampai hampir gak mampu, saking luar biasa semangatnya, ibadahnya Sa'id bin Jubair di 10 pertama Dzulhijjah, dalam rangka mengamalkan hadis yang beliau dengar dari gurunya Ibnu Abbas tadi radhiyallahu anhuma. Hadis ini hasan, disebutkan dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Dari dalam hadis yang lain disebutkan, inna a'zamal ayyami 'indallahi tabaraka wa ta'ala yaumul nahri tsumma yaumul qarr. Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah tabaraka wa ta'ala adalah hari Nahar, 10 Dzulhijjah, kemudian hari Al-Qarr, yakni 11 Dzulhijjah. Sahih Abi Dawud dan juga Sahih Al-Jami' As-Saghir. Dalam hadis yang lain Rasulullah alaihissalatu wasallam menyatakan, "Ma halla muhillun qattu illa busyira wa la kabbara mukabbirun qattu illa busyira." Tidaklah seseorang bertahlil mengucapkan la ilaha illallah, tidak pula seseorang bertakbir mengucapkan Allahu Akbar, kecuali busyira, diberi kabar gembira. Qila ya Rasulullah bil jannah, ada yang berkata dengan surga. Qala na'am. Iya, orang yang bertakbir, bertahlil di 10 pertama Zulhijjah diberi kabar gembira dengan surga. Hadis hasan. Satu lagi, ma min ayyamin a'zama 'indallahi wa la ahabbu ilayhi min al-'amali fihinna min hadhihi al-ayyami al-'ashr fa'akthiru fihinna min at-tahlili wa at-takbiri wa tahmid. Tidak ada hari-hari manapun yang lebih agung di sisi Allah dan amalan soleh lebih dia cintai di hari-hari tersebut daripada hari-hari ini yang 10 hari. Oleh karena itu, perbanyaklah kalian di hari-hari tersebut tahlil, takbir, dan tahmid. Hadis dari Ibnu Umar. Sahih. Dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir di dalam Takhrij Musnad Imam Ahmad. Dan juga hadis yang lainnya yang sangat banyak yang menunjukkan keutamaan 10 pertama Zulhijjah dan juga anjuran untuk memaksimalkan amalan soleh padanya dari puasanya kalau mampu 9 hari. Kata Al-Hasan Al-Basri, puasa sehari dari 9 hari Zulhijjah menyamai syahraini 2 bulan puasa. Dari zikirnya, takbirnya, berkurbannya, infaknya, sedekahnya, sholatnya, membaca Al-Qur'annya dan yang lainnya ditingkatkan dimulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah, karena itulah pahalanya paling besar dibandingkan hari-hari yang lain walaupun hari Ramadan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.